yang punya tujuannya ke kota, ingin hidup coba-coba. Cepatnya sesuai hatimu, laganya baperagawati. Uang entah dari mana, segala dia pun punya, dan langsung ngetok namanya. Memalas pucat pasi, menanti di jalan sepi. Bindi, tak mau kenal lagi kampungnya. Bindi, tak mau kenal lagi saudara. Oh yeah. Bindi nama seorang gadis, sederhana tapi manis. Wajah serupa bini, memalas pucat pasi, menanti di jalan sepi. Bini, tak mau kenal lagi kampungnya. Bini, tak mau kenal lagi saudara. Bini, tak mau kenal lagi kampungnya. Tak mau kenal lagi saudara. Oh yeah. Bindi nama seorang gadis, sederhana tapi manis. Wajah serupa bindi, memalas pucat pasi, menanti di jalan.